بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kepada hadis yang berikutnya dari bab Al-Kibr dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qais al-Anazi Abu Musa al-Basri thiqah thabtun qala haddathana عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري juga thiqah namun terjadi ikhtilat di akhir-akhir umurnya tercampur hafalannya قال حدثنا هشام هشام ابن حسان Al-Asdi Abu Abdullah Al-Basri silsilah sanadnya Basriyin thiqah An Muhammad Muhammad ibn Sirin Abu Wahab Aisyam bin Hasan meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin Maka disebutkan min athbatin nas fi Muhammad ibn Sirin adalah Hisham ibn Hassan. Muhammad ibn Sirin termasuk dari tabi'in min al-wasat tabi'in tabi'in tabaqah ketiga. Thiqah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam Wakana jamilan dan laki-laki ini jamil, jamil indah, pawan. Jamil itu bisa jamil fi al khalq, fi al khuluq wa fil hay'ah. Jamil itu ada tiga, ada indah secara fisik. Posturnya bagus, ganteng, gagah. Ada jamil fil khuluq, ada juga jamil fil khul akhlak. Jamil akhlaknya, bagus akhlaknya. Dan ada jamil fil hay'ah, ada jamil fil hay'ah penampilannya. Ada orang enggak bagus fisiknya, akhlaknya juga enggak bagus, tapi penampilan aja bagus. Faqala jadi tidak talazum bagusnya fisik penciptaan seseorang mesti akhlaknya juga bagus atau penampilannya bagus. Tidak ada kemestian. Faqala, dia mengatakan, hubiba ilayya al-jamal, diberi kecintaan bagiku kepada keindahan, senang yang indah, senang yang bagus. Wa u'titu ma tara, dalam riwayat Abu Dawud, wa u'titu minhu ma tara, dan aku diberi dari keindahan itu, ma tara, seperti apa yang kau lihat. Hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun, sampai-sampai aku tidak suka ada orang yang melebihiku, mengungguliku. Orang ini tidak suka ada orang yang mengungguli dia dalam penampilan. Imma qala bi syiraki na'lin wa imma qala bi syi'si bi syi'i ahmar al-kibru dzak. Dia mengatakan bi syiraki na'lin, tali sandal, atau dia mengatakan bi syi'si ahmar, juga di mana tali sandal. Jadi orang ini tidak suka ada yang mengungguli dia, walaupun dalam permasalahan sandal, tali sandal yang paling rendahnya, bukan hanya pakaian, bahkan tali sandal. Maunya dia tali sandal yang paling bagus, enggak ada yang melebihi dia bagusnya. Bisyirakinal, syirak itu tali yang ada di dar qadam. Dan ada sandal itu ada talinya, ada yang ada tali untuk masuk kaki. Itu syirak yang atas di punggung kaki. Ada yang sus'i, tali yang masuk jari-jari. Kedua-dua namanya tali, tali juga. Cuma dibedakan syirak, tali yang ada di punggung yang melintang punggung kaki, ada yang sis'i. Sis'i itu lubang tuh, masuk ke apa namanya jempol, dan di samping jempol itu ada tali di situ. Itu sis'i. Sis'i ahmar. Al-kibru dzak, dalam riwayat afa min al-kibr dzak, dalam riwayat juga dalam bentuk pertanyaan, al-kibru dzak, apakah itu termasuk, apakah yang demikian itu termasuk kesombongan? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, bukan kesombongan. Walakinna al-kibra man batir al-haq wa ghamta an-nas. Namun yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-batir raddu al-haq, jahadahu al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, ghamtun nas ihtiqaruhu wa isdirauhu wa isgharuhu, meremehkan, merendahkan, menghinakan manusia, itu ghamt. Darajatul hadis, hadis ini derajat hadis yang sahih. Kita sebutkan tadi perawi-perawinya semuanya thiqah. Juga dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis yang sahih. Laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana jamilan. dan dia tidak sudi, tidak suka ayaputahu syai'un mimma yata'allaq bitajammul zahir, luput dari sesuatu yang berkaitan dengan berhias secara zahir, dan dia tidak ingin ada yang melebihi dia di dalam tajammul, dalam masalah berhias, sekalipun dalam permasalahan tali sendal. Ya, terlebih lagi bagi yang lain, dalam masalah pakaian, dalam masalah rumah, pokoknya dia yang pengen terbagus. Dan sebutkan di sini sampai tali sendal saja dia enggak mau ada yang mengungguli, apalagi yang lain. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini termasuk kesombongan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukan. Bukan kesombongan kalau seorang itu senang pada yang bagus-bagus, yang mahal." Dan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhib ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, seorang itu, seorang laki suka kalau pakaiannya itu bagus, indah, dan juga sendalnya, sendal yang bagus, sendal yang indah, sendal yang mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inna Allaha jamil yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha indah. Allah maha indah fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi mutlak. Allah maha indah baik pada zatnya Allah atau sifatnya dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Ya'liqu bi jalalihi. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kibr batrul haq wa gamtun nas," untuk menafikan bahwa itu bukan kesombongan. Yang namanya kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, dan gamtun nas, merendahkan manusia. Di dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bayanu anna at-tajammula wat-tazayyuna matlubun fi syari'ah wa laysa dzalik silatul bil kibr, silatun bil kibri. Penjelasan bahwasanya tajammul berhias, watazayyun juga makna berhias, tazayyun itu matlubun, dituntut di dalam syariat ini, sesuatu yang dituntut di dalam syariat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna Allaha jamil yuhibbul jamal," Allah yuhibbul jamal, ay ayyakuna minkum at-tajammul fil hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kalian tajammul, berhias. Di antara kalian berhias di dalam penampilan. Allah cinta. Maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai itu adalah perkara yang musyru. Segala sesuatu yang Allah cintai itu musyru. Allah Subhanahu wa Ta'ala hubbul jamal, cinta kepada orang-orang yang memperbagus penampilannya, berhias. Maka berhias itu juga mesru. Dalam syariat kita disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, "Qul man harrama zinata Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq Qul hiya lilladheena amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah." Katakanlah wahai Muhammad, "Man harrama zinata Allah?" Siapa yang mengharamkan zinat Allah, perhiasan yang Allah berikan kepada manusia? Allati akhraja libadi, Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya. Banyak dari lautan, dari tumbuh-tumbuhan ada perhiasan, dari binatang ada perhiasan, kulitnya bisa dibuat menjadi pakaian, menjadi jaket dan yang lain. Wa thayyibati minar rizqi, dan hal-hal yang baik dari rizq, dari rizki yang Allah berikan. Qul ya lil ladzina amanu, katakanlah itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan ini. Ini berkaitan dengan zina, perhiasan. Perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dalam kehidupan dunia ini. Khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman di yaumal qiyamah nanti, dalam jannah. Dalam jannah, seorang mukmin yang akan masuk ke dalam surga akan diberikan di sana berbagai macam perhiasan, emas, sutra, rumah, bak istana. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat, merincikan ayat-ayatnya kepada orang-orang yang yaqilun, orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, kata beliau, "Dallatil ayatu ala al-libas ar-rafi' min ath-thiyab wa at-tajammul biha." Ayat ini menunjukkan kepada pakaian yang rofi, pakaian yang rofi, yang bagus, yang pakaian yang baik, yang bernilai tinggi. Minasyab, dari pakaian-pakaian. Wattajammul biha, dan berhias dengannya. Pakai sepatu, pakai sandal, baju, celana, imamah dan yang lain, segala macam pakaian masuk yang dipakai oleh manusia. Tajammul biha, berhias dengannya, dengan pakaian-pakaian tersebut yang Allah berikan kepada kita. Fil Jum'ah, pada salat-salat Jum'ah. Wal a'yad, demikian juga pada perayaan-perayaan hari raya. Idul Adha, Idul Fitri. Karena ini disunnahkan untuk seorang itu memakai pakaian yang indah, yang bagus, ketika menghadiri salat, itu salat Jumat, salat Eid. Bahkan Ibn Umar pernah nawarkan hullah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibeli agar beliau memakai ketika salat Jumat dan ketika berhari raya dan ketika menerima utusan-utusan, tamu-tamu. Wa inda liqa'in nas, dan ketika bertemu dengan manusia. Wa muzawaratul ikhwan, dan ketika berziarah pada saudaranya. Pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang indah. Bahkan Abu Aliyah seorang Hadram mendapat di zaman nubuwah, tapi belum sempat bertemu Nabi SAW dan masuk Islam. Tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Kana al-muslimun idza tazawaru tajammalu." Dulu kaum muslimin, para sahabat, "Kana al-muslimun." Nah, para sahabat dan juga di zaman beliau masih bertemu dengan sahabat banyak. "Idza tazawaru tajammalu." Ketika mereka saling berziarah, mereka tajammul. Mereka itu berhias. Mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi jangan langsung disikapi orang si fulan sombong. Pakaian mahal-mahal dipakai. Ya kalau orang punya uang untuk dia beli yang bagus-bagus, yang mahal, yang kualitas nomor satu, itu dia pakai. Tidak mengapa. Dia punya uang, maka diperbolehkan. Kecuali yang tidak diperbolehkan ketika dia memakai pakaian seperti itu dalam rangka untuk israf wal makhila wal khuyala, dia menampakkan apa namanya israf fil mal, memboroskan harta, menghambur-hambur harta, atau khuyala makhila, menampakkan kesombongan, ingin diangkat kedudukannya, dia memainkan tarofuan, merasa tinggi dari yang lain, semua orang rendah di bawah dia, maka ini yang dilarang, ini yang tercela. Kalau ada niat seperti ini, maka ini tercela. Tidak dia ingin ada yang mengulih dia. Dia sengaja untuk beli yang terbaik, tapi dalam rangka untuk berbangga-banggaan, tafakhur, atau tadi merendahkan manusia, tarafuan, mengangkat dirinya, merasa dirinya tinggi. Enggak ada tawadu. Makanya tidak diperbolehkan. Karena dalam sebuah hadis, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yuhib ayyura atharu ni'matihi ala abdihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yuhib, senang, Allah suka diperlihatkan asar kenikmatannya yang Allah berikan kepada hambanya. Allah memberikan kepada kita nikmat berupa al-mal yang banyak, harta yang banyak, maka Allah senang untuk diperlihatkan asar nikmat tersebut, baik dalam pakaian, dalam makanan, dalam rumah, kendaraan, perlihatkan. Wah, kemudian uangnya banyak tapi penampilannya kayak orang miskin, kayak punya, dia punya harta. Tidak menunjukkan bentuk syukur nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Man labisa jamil al-thiyab idharan li ni'matillahi ta'ala wa isti'anatan ala ta'atillah kana ma'juran." Barang siapa yang memakai jamil al-thiyab, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, idharan, dalam rangka untuk idhar, menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, isti'anatan, dan dijadikan sebagai alat yang membantu dia, menolong dia dengan pakaian tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kana majuran, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Kenapa? Karena idhar nikmah, menampakkan kenikmatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu senang baik kepada seorang hamba ketika hamba itu menampakkan kenikmatan, asar nikmatnya Allah kepada hamba tersebut. Wa man labisa fakhran, dan barang siapa yang memakai pakaian yang bagus dalam rangka untuk fakhr, berbangga-banggaan, bangga membanggakan dirinya, ukhuyala, dan sombong, kana ithman, dia maka dia mendapatkan dosa. Fa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah Subhanahu wa taala la yuhib, tidaklah mencintai kulla mukhtalin, setiap orang yang mukhtal, orang yang sombong lagi berbangga-bangga membanggakan diri. Wa man taraka jamila thiyab bukhlan bil mal, dan barang siapa yang dia meninggalkan pakaian yang indah, tidak mau memakai pakaian yang indah karena bakhil bil mal, pelit dengan hartanya, uangnya ada banyak tetapi tidak mau dia meninggalkan memakai pakaian yang indah yang bagus, lam yakum lahu ajrun, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa man tarakahu muta'abbadan bi tahrimil al-mubahat kana athiman, dan barang siapa meninggalkannya dalam rangka untuk ibadah dengan mengharamkan perkara yang mubah, yang dibolehkan, dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia athim. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa habidakumullah.